إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات يصهرمتي. Tentang masalah keikhlasan dan kesabaran, khususnya dalam dakwah, dalam mengajak manusia kepada Allah, adalah perkara yang merupakan pokok yang tidak bisa dikatakan dakwah kalau enggak ada keikhlasan. Tanpa keikhlasan itu hanya dagang, bukan dakwah. Hanya kampanye mempromosikan hizbiyahnya. Makanya namanya dakwah harus dan menjadi syarat utama untuk adanya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." فسبحان الله وما أنا من المشركين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108 memerintahkan kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul, katakan, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah. Tidak mengajak pada pribadinya, tidak mengajak pada kelompoknya, tidak mengajak pada hizbiyahnya, pada partainya. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah. Ini syarat kedua. Setelah keikhlasan. Bahwa yang namanya dakwah mengajak kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, taatilah Allah. Jangan sekutukan Allah. Kenalilah Allah. Ikutilah Rasul yang diutus oleh Allah. Itu dakwah. Sedangkan yang kedua, ala basirah, di atas ilmu. Basirah adalah ilmu yang paling tinggi. Yang kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa nisbatu al-ilm ila al-qalb misal atau nahu nisbat al-mar'i ila al-basar. Disebut basirah karena perbandingannya antara ilmu tadi kepada keyakinan dalam hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Itu disebut basirah karena sama nisbahnya dengan apa yang dilihat oleh mata. Dan kalian sendiri, kita sendiri, kalau melihat sesuatu dengan mata kepala, kita akan mengatakan saya yakin. Mengapa kamu yakin? Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Itu basirah. Artinya ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang meyakinkan seperti meyakinkannya apa yang dilihat kepada mata. Qul, ucapkan wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata Allah, qul, hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, di atas ilmu yang meyakinkan, yang karena meyakinkannya seperti sesuatu yang dilihat oleh mata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Artinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus seperti ini pula. Mengajak kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan musyrikin. Qul inna a'udzubikumullah. Diakhiri dengan ikrar. Ikrar yang menunjukkan bahwasanya dakwah ini untuk mensucikan Allah. Dan dakwah ini harus dibangun di atas dua perkara. Pertama, al-wala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan sebaliknya, bara, berlepas diri dari musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ai, walau lam yusyrik. Maknanya, walaupun dia tidak berbuat syirik. Saya bersama mereka tapi tidak berbuat syirik. Jangan. Qul inna a'udzubikumullah. Ada seorang ulama yang berdiri di tengah-tengah khawarij. Pemberontak. Dia tidak berbuat apa-apa. Ditegur oleh ulama yang lain. Dia menjawab, ana lam ermi sahman walam adrib bisayf. Aku enggak ikut mengayunkan pedang dan aku tidak ikut melemparkan panah. Dijawab oleh yang menasihatinya, nah, engkau tidak melemparkan panah dan engkau tidak mengayunkan pedang. Tetapi kalau ada orang-orang yang melihatmu di tengah-tengah mereka, kemudian mengatakan, lihat imam, lihat syekh, lihat ad-da'iyah, lihat seorang pendakwah, lihatlah tokoh, ustaz, berada di tengah-tengah mereka, berarti tidak apa-apa. Kemudian ikut bersama mereka dan mati terbunuh dalam keadaan sesat. Bersama teroris. Bagaimana pendapatmu? Menangis dia sejadi-jadinya. Menangis-menangis dan menyatakan sungguh benar ucapan. Sungguh benar ucapan. Aku menyesal, aku menyesal. Qul inna a'udzubikumullah. Maka yang namanya dakwah harus ada kejelasan. Yaitu at-tamayyuz. At-tamayyuz adalah kejelasan. Bahwa kami bukan kelompok teroris. Kami bukan kelompok syiah. Kami bukan kelompok pemberontak. Harus ada kejelasan. Jangan sok bijak kemudian ikut mengantarkan jenazahnya Santoso. Wah, ternyata dia memiliki kedekatan dengan semua kelompok. Bijak sekali Ustaz ini. Salah. Itu bukan dakwah. Kalau yang namanya dakwah itu harus ada kejelasan. Kami tidak seperti mereka, maka kami tidak bersama mereka. Alhamdulillah. Dalilnya apa yang sudah dibacakan. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berdakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini juga mengandung prinsip-prinsip yang tadi. Ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah, ajaklah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Jangan ke jalan yang kau bikin sendiri. Jangan ke jalan yang kelompokmu bikin sendiri. Jangan ke jalan yang dibikin oleh rapat-rapatmu. Sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Rabbmu. Maka ini sama dengan yang tadi. Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah. Di sini, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada sabili rabbik. Berarti jelas yang namanya dakwah harus dengan syarat keikhlasan. Mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan agar kaum muslimin berhasil berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia mendapat keuntungan atau mendapat kerugian? Tidak peduli. Apakah dia kemudian mendapatkan kebaikan dunia? Atau sebaliknya dia justru mendapatkan kesengsaraan dunia? Tidak peduli. Apakah kemudian dia diangkat atau kemudian dia dijatuhkan oleh manusia? Tidak peduli. Karena tujuannya bukan pribadinya. Tujuannya bukan dunia. Tujuannya adalah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan bil hikmah, dengan hikmah. Wal maw'idatil hasanah. Dengan hikmah, kata para ulama, dengan ilmu juga. Sama juga dengan ayat yang tadi. Adu'ilallah. Dengan kalimat ala basirah. Di atas ilmu. Di sini bil hikmah. Aibbi qala Allah wa qala Rasul. Dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Kau muslimin seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ajak Allah berfirman, kalau kita ajak Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, insyaAllah mereka akan menerima. Karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan kalau engkau katakan, ikutlah dengan apa yang saya katakan. Maksudnya bagaimana, dalilnya apa? Jangan bicara dalil. Pokoknya apa yang saya katakan, kerjakan. Ini susah untuk diterima oleh orang-orang yang memiliki sedikit iman. Mengapa? Karena mereka merasa, saya enggak mencari jalanmu. Saya cari jalan Allah. Saya enggak ingin mentaati manusia. Saya ingin mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalil. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Maka hendaklah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Wal maw'idatil hasanah. Yang kedua, nasihat yang baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, at-targhib wa at-tarhib. Targhib memberikan raghbah. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang membuat mereka semangat untuk beramal. Tentunya bukan dunia, dunia kecil sekali. La tusawi janaha ba'udah. Yani tentang akhirat, tentang jannah, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa-apa yang Allah persiapkan. Hidaril qarar, di negeri yang kekal yaumul qiyamah. Ini targhib namanya. Dibikin semangat dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jannah ya, dengan ini dengan itu. Wa tarhib dari kata rahbah, sebaliknya. Diancam dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Kalau engkau tidak menjalani jalan ini, kalau engkau tidak mentaati Allah, kalau engkau tidak mentaati Rasulnya, maka engkau akan celaka, akan binasa. Engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di akhirat, kadang di dunia dan di akhirat. Allah berikan bencana di dunia dan Allah azab di akhirat yaumul qiyamah. Jadi terhib ancaman. Berarti yang namanya dakwah di samping dengan ilmu juga dengan terghibi wa terhib. Dengan ditawarkan perkara-perkara yang baik yang Allah persiapkan di akhirat dan dengan diancam dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik, artinya orang-orang yang sudah tertutup dengan syubhat. Karena manusia berbeda-beda keadaannya. Ada orang yang masih polos mencari, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasul, tapi mana ya jalan Allah, jalan Rasulnya? Terangkan. Ini Allah berfirman bil hikmah. Kalau ada yang sudah dengar sih, kalau itu bagus, baik, sudah dengar sih, kalau perkara-perkara itu adalah perkara-perkara sunnah, tapi sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara itu, maka ini didakwahi dengan terghibi wa terhi, diiming-iming dengan berbagai macam perkara yang pasti, yaitu surga dan apa yang Allah persiapkan dari keridhaan dan jannahnya, dan diancam dengan ancaman-ancaman azab dunia dan akhirat. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini bukan tidak tahu, bukan pula tahu. Dia mengira tahu padahal tidak tahu. Dia mengira bahwa ini adalah hak, dia pegang kuat-kuat padahal salah. Dia kira bahwa ini adalah jalan yang lurus padahal itu jalannya para teroris. Dia kira ini adalah jalan yang paling mencintai Ahlul Bait, ternyata jalannya Rafidhah, para penolak Ahlul Bait. Dikira ini jalannya orang-orang yang masya Allah memiliki sifat sosial, padahal sosialis, komunis, kebodohan. Orang-orang seperti ini harus dibantah cara berpikirnya yang salah. Maka inilah yang Allah katakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bantahlah syubhat mereka dengan yang lebih benar, dengan yang hak, dengan yang lebih baik. Apa yang kalian yakini itu salah, yang benar itu qaulullah, qaulur rasul. Apa yang kalian pegang itu keliru, itu bukan hak, itu riwayatnya dhaif, bahkan itu bukan hadis, itu palsu, dipalsukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Peganglah hadis sahih. Ini disebutkan riwayatnya, disebutkan sanadnya, disebutkan kedudukannya, dan ini bukan satu hadis, ada sekian jalan mutawatir sampai orang itu yakin saya ternyata jalannya salah. Jadi bantah dengan yang lebih baik. Ini ikhwan fil din a'azakumullah dakwah. Jadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang manusia membantah Ahlu Sunnah, tetapi dengan sumpah serapah. Dasar pencuri, perampok, dasar begini dan begitu. Tidak menambah kejelasan. Tidak menambah kejelasan. Bahkan mungkin orang-orang yang mendengar akan berkata, ada apa sih para dai ribut terus? Tapi kalau engkau menyatakan bahwa yang sahih riwayatnya adalah ini, adapun hadis ini hadis yang dhaif, disebuktikan kedhaifannya dengan ilmiah, orang akan menerima. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah ini dalam dakwah. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam nasihat beliau yang ditulis Zadud Da'iyah ila Allah, bekal para dai yang mengajak kepada Allah. Maka Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah setelah menyebutkan yang pertama, yaitu harus berdakwah dengan ilmu. Sedangkan yang tadi semuanya, yang kedua, ketiga itu berkaitan dengan ilmu. menyampaikan dengan hikmah itu dengan ilmu, menyampaikan targhib wa tarhib itu dengan ilmu, membantah dengan ilmiah itu juga dengan ilmu. Maka dimasukkan dalam poin pertama, bekal utama para da'i adalah ilmu dan keikhlasan. Yang kedua, yang sesungguhnya akan kita bahas pada pagi hari ini. Zadud thani, an yakuna da'iya sabiran ala da'watih. Bekal kedua, seorang da'i, atau yang berkecimpung dalam dakwah, atau mereka-mereka yang berta'awun dalam dakwah, apakah di masjid-masjid sebagai DKM, atau di pondok-pondok sebagai pengurus pondok, atau di berbagai macam medan-medan dakwah. Hendaklah mereka memiliki bekal yang kedua, selain ilmu dan keikhlasan, yaitu as-sabr, kesabaran. Ayyakuna da'iya sabiran ala da'watih. Yang namanya da'i harus sabar. Walaupun sudah mendengarkan tadi prinsip-prinsip seorang da'i, atau bekal-bekal seorang da'i, keikhlasan, keilmuan, dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki hikmah. Ternyata menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, godaan-godaan, bahkan syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan sudah mengatakan di hadapan Allah, "Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Sumpah iblis di hadapan Allah, dan Allah sebut Al-Quran. Agar kalian dan kita semua kaum muslimin tahu, kita punya musuh. Dan juga syaitan memiliki anak buah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang dari kalangan jin tiba-tiba membisikkan di hati kita, enak ya ternyata jadi da'i. Dihormati, dimuliakan, dikasih hadiah-hadiah, dikirim berbagai macam kiriman-kiriman. Enak kan? Digeser sedikit. Sampai tujuannya berubah. Mulai dia tidak lagi memiliki keikhlasan, sudah berkurang keikhlasannya. Pilih-pilih. Oh, kalau kesana gak mau ah. Kenapa? Anu. Ternyata urusannya masalah dunia. Kurang. Cuma masih malu untuk pakai tarik. Kayak para da'i-da'i kondang. Pakai tarik sekian juta. Khonibudin a'azakumullah. Maka butuh kesabaran. Kita perlu memiliki as-sabr. Maka kita ingat bahwa Allah SWT mempersiapkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yang enggak bisa dibandingkan dengan dunia. Yang kata An-Nawawi rahimahullah, qatratun minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh dunia dan seisinya, seluruh kenikmatan dunia. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan harus ada kesabaran, karena selalu di hadapan seorang da'i, seorang aktivis dakwah, seorang yang berta'awun dalam menyebarkan tauhid wa sunnah, akan selalu mendapati berbagai macam problem, rintangan. Ternyata bukan mendapatkan keuntungan, ternyata sebaliknya, mendapatkan kesusahan. Apakah berhenti dalam dakwah? Apakah berhenti dakwahnya? Kalau dia berhenti, berarti dia tidak sabar. Kalau dia istiqamah dalam dakwah, berarti dia sabar. Berarti apa makna sabar? Ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang namanya as-sabr adalah habsun nafsi anil jaz'i wat tashakki, Yang namanya sabar adalah menahan diri untuk tidak mengeluh. Menahan diri untuk tidak melanggar perintah Allah. Hakikat sabar. Hakikat sabar supaya lebih ringkas adalah khuluqun fadilun min akhlaqin nafs yamtani' bihi min fi'li ma la yuhsin. Kalau terjemahkan kurang lebih, bahwa yang namanya kesabaran hakikatnya adalah sebuah akhlak yang baik pada diri seseorang yang menyebabkan dia terhalang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Saya ulangi. Sifat yang baik atau akhlak yang baik pada seseorang yang menyebabkan dia terhalang untuk berbuat yang jelek atau melanggar perintah Allah Taala. Maka dalam keadaan apapun harus tetap di atas tauhid, dalam keadaan apapun harus tetap di atas sunnah, dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun, tetap seperti yang diperintahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang ada keadaan tertentu yang menyebabkan orang ini keluar dari hikmah. Karena enggak sabar. Hikmah, hikmah, hikmah. Aku gak paham-paham. Gak ngerti-ngerti, gak mau ikut. Gak percaya. Fabtada'a bid'atan. Maka dia bikin satu ajaran baru. Kemudian dia ajak. Ternyata laku. Wah, berhasil dakwah saya. Percuma. Karena yang sekarang kamu dakwakan bukan lagi tauhid wa sunnah. Kamu dakwakan ajaran yang kamu bikin sendiri. Karena apa? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Sebagaimana diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, nanti akan muncul seseorang yang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca oleh orang dewasa, oleh anak-anak muda, oleh anak-anak, oleh perempuan dan laki-laki, oleh budak hamba sahaya ataupun orang merdeka, semuanya baca Qur'an. Tetapi setiap mengajak orang kepada Al-Qur'an, manusia menolak. Tidak menerima. Hatta ibtada'a, hingga dia mengadakan sesuatu yang baru, yang selain Quran, sesuatu yang baru, yang selain sunnah. Dia bikin perkara yang baru. Apa tujuannya? Agar menarik. Lihat, ingin sesuatu yang langka. Dikiranya seperti dagang. Kalau ini enggak laku, diganti dengan yang lain supaya laku. Ini dakwah. Kamu dakwakan qala Allah wa qala Rasul. Kamu ajarkan ayat dan hadis. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau mereka menolak, jangan dirubah. Kalau mereka menolak, jangan kemudian Quran dan sunnahnya kamu ganti. Jangan. Kata Mu'adz bin Jabal, iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dhalalah. Kalau orang ini kemudian mengajak kepada Quran, tidak diterima, akhirnya mereka mengada-adakan ajaran baru, maka kata Mu'adz bin Jabal, hati-hati, iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dhalalah. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang ini, karena apa yang diada-adakannya adalah kesesatan. Selain Quran, kesesatan. Selain sunnah, kesesatan. Ini yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, penyimpangan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Masalah mau'izatil hasanah. Masalah kelembutan dalam dakwah. Masalah ilmiah ketika membantah. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Itu pun seringkali bergeser karena enggak sabar. Tadinya ilmiah dalam hadis diriwayatkan dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ngomong bantahnya ngawur. Sabar, sabar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ayatnya sebutkan, hadisnya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, wa akhrajahu ashabus sunan, wa akhrajahu al-Imam Ahmad bi musnadih ila akhirih. Dijawab juga dengan ucapan yang jelek, kotor. Mulai kesabarannya mulai terganggu, tergoda dengan jawaban-jawaban jelek dari mereka atau sumpah serapah dari mereka. Akhirnya besoknya tidak lagi qala Allah qala Rasul, isinya memang mereka dasar bajingan. Astagfirullah, astagfirullah. Bergeser. Kenapa kok dai yang satu ini kok tadinya ilmiah sekarang jadi enggak ilmiah? Jawabannya tidak sabar. Khadibina azakumullah. Akhirnya jadi tidak ilmiah. Ketika tidak ilmiah, mereka senang sekali dan mereka katakan, "Lihat, masa kayak gini dai, mulutnya kotor, ucapannya begini ila akhirih." Astagfirullahalazim. Habis. Dan itu ditunggu memang oleh mereka. Dipanas-panasi terus. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Kau muslimin yang saya hormati, isbiru, sabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa kurangnya dalam berdakwah? Tidak ada kurangnya. Sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berakhlak dengan akhlak yang tinggi, kata Allah. Apa kurangnya? Kurang hikmah? Kurang targhib wa tarhib? Atau kurang jazilhum billati hiya ahsan? Atau kurang ikhlas? Enggak ada kekurangan apapun. Sempurna. Tapi toh musuh-musuhnya menyatakan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Menyatakan sahirun au majnun. Dia itu sahir atau orang gila. Tukang sihir atau orang gila. Dibilang gila, dibilang tukang sihir. Dan demikianlah memang sunnatullah. Kita diciptakan di dunia ini untuk diuji oleh Allah SWT. Siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, mesti dia akan menghadapi ujian-ujian. Akan menghadapi musuh-musuh. Musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum mukminin, musuh para da'i ilallah. Yaitu syaitan, iblis dan anak buahnya. Wakadhalika ja'alnahum. Demikianlah kami jadikan untuk mereka. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyin aduan syaitin al-insi wal-jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhru falqawli ghurura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuhnya. Syaitin al-insi wal-jin. Musuh-musuhnya dari kalangan syaitan-syaitan dan dari kalangan jin-jin. Yang yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufa al-qawli ghurura. Yang mereka saling membisikkan ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan yang dirangkai indah padahal menipu, dirangkai indah padahal menyesatkan, dirangkai indah padahal menjadikan manusia keluar dari garis-garis yang lurus. Na'udzubillah min ha'ula'il a'da. Kita berlindung kepada Allah dari musuh-musuh tauhid, musuh sunnah. Berarti setiap nabi akan menghadapi musuh. Demikian pula setiap pewaris-pewaris nabi akan menghadapi musuh. Yang sama. Atau kurang lebih. Atau di bawahnya. Tentunya. Asyadul bala al-anbiya. Sejelek atau seberat-berat ujian. Itu adalah ujiannya para anbiya. Baru kemudian yang semiripnya. Berarti yang paling berat ujiannya para anbiya. Yang akan dihadapi oleh mereka-mereka para pewaris nabi dari para ulama. Dan kemudian para duat. Tentunya tidak seberat apa yang dihadapi oleh para anbiya. Khamidin azakumullah. Tetapi toh banyak yang terguling. Banyak yang mutasaqitun, berjatuhan dalam dakwah, berguguran. Yang dulu dai sekarang pensiun, banyak. Yang dulunya ustaz sekarang jadi fasik, banyak. Yang tadinya aktif di pondok pesantren sekarang sudah aktif di pasar bersama fusaq. Kalau benar saja kalau bukan dilarang berdagang silakan. Tapi kalau kemudian berdagang dengan cara yang jelek, na'udzubillah min dzalik. Dengan perkara yang haram, ini musibah. Musibah. Yang kita sendiri enggak tahu apakah kita akan selamat dari ujian-ujian ini atau kita akan lulus. Kesabaran itulah kuncinya. As-sabr minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dinukil dalam syarah kitab at-tauhid Fathul Majid. Sabar pada iman kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Bagaimana kepala dalam jasad? Penting atau tidak penting? Kalau manusia tanpa kepala sudah enggak ada nilainya. Sudah enggak ada nilainya, onggokan daging. La fa'idata fiha. Demikian pula iman. Tanpa kesabaran apa nilainya? Ali bin Abi Thalib ketika menyatakan bahwa iman atau sabar pada keimanan seperti kepala pada jasad, setelah itu beliau mengeraskan suaranya dan berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. La imana liman la sabara lahu. Enggak ada keimanan pada orang yang tidak punya kesabaran. Kesabaran itu harus. Khana bin na'azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah bisa menyatakan bahwa semua yang berkait dengan agama kita, perintah-perintah dan sebagainya, menghindari larangan-larangan, itu semuanya bentuk-bentuk kesabaran. Seluruhnya. Orang tetap taat pada Allah berarti sabar. Orang tetap enggak mau makan yang haram berarti dia sabar. Orang berbuat baik berarti sudah sabar. Dia sabar berarti. Orang bersedekah berarti dia sabar. Kenapa? Dia sabar untuk tidak tergoda oleh bisikan-bisikan kebakhilan. Nanti habis, nanti berkurang, nanti bagaimana? Tapi dia sedekah, sabar berarti. Maka sabar bisa berganti-ganti nama di setiap tempat dengan nama lain. Qanibni na'azakumullah, ini keunikan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang masalah sabar. Bahwa sabar memiliki sekian nama. Kalau seorang sabar tidak tergoda oleh rayuan wanita, tidak tergoda oleh berbagai macam bentuk-bentuk fitnah-fitnah perempuan, maka itu namanya iffah. Dia sabar. Bagaimanapun dia tetap tundukkan pandangannya. Orang itu afif, punya iffah. Iya kan? Itu sabar. Kata Muqayyim rahimahullah bahwasanya mereka-mereka yang sabar dari godaan-godaan fitnah perempuan, fitnah wanita, apakah dengan gambarnya, dengan orangnya, dengan wujudnya, dengan rayuannya, maka orang itu berarti afif, memiliki iffah. Sabar terhadap godaan wanita. Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Tiga golongan yang Allah pasti akan menolong mereka. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh mereka, oleh Allah SWT. Mujahid fi sabilillah. Dan seorang budak yang mencicil dirinya untuk menyempurnakan ibadah. Dan yang ketiga, an-nakih yuridul afa, seorang yang menikah karena pingin iffah, pingin afaf. Kalau seorang dalam keadaan tidak tergoda oleh syahwat perutnya, tidak tergoda oleh syahwat makanan, rakus, maka orang tadi tidak rakus. Ini syarafun nafs. Itu sabar juga. Syarafun nafs. Kemuliaan diri. Lawannya dia rakus. Orang yang dalam keadaan menahan diri dari ucapan yang jelek, dia sudah jengkel, sudah marah. Tapi mau mengucapkan sesuatu yang jelek, ditahan sama dia. Ini punya nama sendiri. Kitmanus sir. Menjaga diri atau menjaga kerahasiaan hati. Ditahan sama dia. Padahal pengennya dia akan mengucapkan semua kebun binatang keluar maunya. Sangat jengkel. Tapi dia tahan. Apa lagi namanya? Selain kitmanus sir. Kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Allah sebutkan sifat orang yang baik adalah kadhiminal ghaiz, yang menahan amarah. Kadhiminal ghaiz. Tapi ada lagi orang yang sabar terhadap godaan-godaan dunia dan tidak mengejar-ngejar dunia terlalu berlebihan, sekedarnya saja. Karena dia sabar, lebih mementingkan akhirat. Apa namanya? Sahih. Az-zuhud. Namanya zuhud. Itu juga sabar. Tapi ada orang yang dalam keadaan pas-pasan, tapi nerima, syukur, sabar dengan keadaannya. Apa namanya? Qana'ah. Qana'ah. Dia nerima apa yang Allah beri. Berarti bisa berganti-ganti nama, tapi itu semua sabar. Yang ini sabar dalam keadaan pas-pasan. Yang ini sabar tidak terlalu berlebihan dengan dunia. Yang ini sabar dengan godaan-godaan wanita. Di sini namanya iffah, di sini namanya zuhud, di sini namanya qana'ah. Tapi ada lagi orang yang sabar tidak cepat marah. Apa namanya? Halim. Namanya hilm. Masih ingat sahabat yang mulia? Ashaj ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dengan rombongannya datang untuk menyatakan keislaman pada Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat, berhamburan semua menemui Rasulullah SAW. Sedangkan Ashaj, pimpinannya, melihat berantakannya barang-barang dan kendaraan banyak yang belum diikat, maka dia ikatin satu persatu. Dia rapikan tempatnya, dia rapikan barang-barangnya, baru kemudian dia datang terlambat. Rasulullah SAW melihat bagaimana sifat orang ini. Ketika dikatakan, apakah kalian mau berbaiat kepadaku? Yani untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Semuanya iya, kecuali Ashaj. Masih bertanya, sebentar ya Rasulullah. Apakah untuk kami sendiri atau untuk kaumku? Kalau untuk kami, nah. Tapi kalau untuk kaumku, aku masih belum menjamin. Aku akan ajak mereka. Kalau mereka mau, maka mereka golonganku. Kalau mereka tidak mau, aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah puji sifat ini. Dan dikatakan kepadanya, inna fika khaslatan. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat. Memiliki dua sifat. Yang yuhibbuhum Allah. Yang keduanya, Allah cintai. Al-hilm wal-anah. Al-hilm, kelembutan, tidak cepat marah. Yang kedua, al-anah, tidak terburu-buru. Dalam dakwah, ikhwani fiddin, a'azakumullah, butuh kesabaran, perlu kesabaran. Berhajat kita, sungguh-sungguh berhajat untuk memiliki kesabaran dalam dakwah. Karena sebagian besar manusia, atau sebagian mereka kalau tidak besar, inginnya selalu cepat, selalu terburu-buru, istijal. Pengen cepat berhasil, pengen cepat diterima, pengen cepat berubah. maka hari itu dia didakwai, hari itu dia harus kerjakan 1000 masalah. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, dan begini, dan begini, dan harus begini, dan harus begini, dan kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Orang itu pengong. Lari malah. Kenapa? Istijal. Terburu-buru. Dituangkan semua kepadanya dalam satu hari. Kilat katanya. Alhamdulillah. Pesantren 4 tahun, 6 tahun. Lulus saja masih segitu. Kita tidak katakan dia layak untuk jadi dai. Belum. Ini 2 hari jadi dai. Kilat, pesantren kilat hanya 2 hari. Masya Allah. Jangan terburu-buru. Ini setiap jam. Barakallahu fikum. Kalau orang itu sabar, tidak terburu-buru, ini yang dikatakan dengan al-anah. Kehati-hatian. Kesabaran. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau seseorang dalam keadaan disakiti, tapi dia diam, tidak membalas, sabar, sabar juga kan? Sabar di sini ada nama lainnya. Apa itu? Afuwun, pemaaf. Demikian pula kalau orang itu sabar dari godaan kebakhilan, bersedekahlah, keluarkan zakat. Mulai bisikan-bisikan syaitan. Kamu kan mau sebentar lagi mau bangun rumah. Bukankah kamu sebentar lagi akan habis kontrakanmu? Bukankah kamu ini? Nanti aja simpan dulu. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dia kalah, dia tidak sabar. Tapi kalau dia kalah atau dia mengalahkan godaan tadi dan dia kemudian memberi, apa namanya? Orang yang berhasil mengalahkan kebakhilannya. Ya orang sabar. Nama lainnya di sini Jud, dermawan. Sudah berhasil mengalahkan kebakhilan. Baik, ada lagi godaan lain. Dia tahu itu batil, dia tahu itu salah, dia tahu itu syirik, tapi mau bicara takut. Itu juga godaan. Apa kata orang sini, aras-arasan apa kata orang Jawa? Nyampekan jangan. Aduh, gimana ya? Nanti saya diginikan, nanti saya digitukan. Qul inna a'udzubikumullah. Sabar di sini maknanya dia harus menyampaikan walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Walaupun resiko. Afdalul jihad, setinggi-tinggi jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Setinggi-tinggi jihad adalah ucapan yang hak di depan penguasa yang zalim. Karena resikonya berat. Bisa jadi dia dibunuh. Fani bin na'azakumullah. Maka ketika dia sabar, istiqamah di atas perintah Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkan kepada yang baik, cegahlah dari yang munkar. Kemudian dia istiqamah, dia kerjakan perintah itu. Apa namanya? Keberanian. Asy-syaja'ah. Kata Muqayyim rahimahullah, kalau dia sabar terhadap godaan-godaan ketakutan, godaan-godaan resiko, kalau dia tetap taat pada Allah dan sabar di atas ketaatan, maka dia disebut pemberani. Dan sabarnya di situ disebut keberanian. Kalau begitu, semua syariat Islam kalau kita pegang kuat-kuat, itu kesabaran namanya. Iya. Berarti tidak aneh ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ala la imana liman la sabara lahu. Enggak ada iman kalau enggak ada kesabaran. Digoda sedikit enggak sabar. Digoda masalah kebakhilan enggak sabar. Digoda masalah ketakutan enggak sabar. Digoda masalah kekurangan enggak sabar. Digoda dengan berbagai macam gangguan-gangguan manusia enggak sabar. Ya apa sisanya? Apa sisanya? Ada satu lagi, kalau seorang sabar untuk tidak makan, tidak minum pada waktu tertentu, dari mulai pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, apa namanya? Shaum. Sama itu juga sabar. Sabar untuk tidak makan. Sabar untuk tidak minum. Sampai pada batas waktu terakhir. Yaitu pada waktu berbuka. Kembali kepada pembahasan kita. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan dalam risalahnya bahwa orang-orang yang sabar niscaya mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl aw min qabli hadha. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Kata Allah, itulah berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul, yang tadinya engkau tidak tahu dan juga kaummu tidak tahu sebelumnya. Fasbir, maka sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, karena sungguhnya akibat yang baik nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah sebutkan engkau pun tadinya tidak tahu. Wala qaumuk, kaummu juga tidak tahu. Maka fasbir, maka sabarlah. Ini qulina a'azakumullah berarti maknanya adalah sabar, jangan terburu-buru. Karena untuk menyampaikan sesuatu yang mereka baru tahu itu susah, tidak seperti membalik tangan. Apalagi yang sudah turun temurun mereka melakukannya dalam keadaan yakin itu benar, kemudian mau kau ganti dalam satu hari. Tidak semudah itu. Kamu terangkan dulu tentang masalah wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Kau terangkan dulu wajibnya engkau beribadah dengan cara sunnah. Kau terangkan dulu dengan dalil-dalilnya. Sampai kemudian mereka terbiasa selalu dengan dalil. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Apa ada dalilnya? Ustaz, apa ada dalilnya? Berarti sudah Masya Allah. Baru kita katakan seperti ini. Seperti ini. Sampai mereka sadar. Berarti yang kami kerjakan selama ini salah. Iya, begitulah. Akan mudah diterima oleh dia. Ini juga makna sabar, yaitu tidak terburu-buru, tidak istijjal. Wala budda an yakuna al-insan sabiran ala ma ya'tari da'watahu. Semestinya seseorang untuk sabar atas berbagai macam tantangan dan rintangan dakwah. Karena Allah sudah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah sudah kami jadikan untuk para rasul musuh-musuhnya. Syayatin al-insi wal jin. Qulina a'azakum lakum min sarbati. Dalil-dalil tentang kesabaran dalam Quran saja sudah 90 ayat. Disebutkan kata Imam Ahmad rahimahullah, ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن 90 أو في 90 موضعا. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sabar itu di 90 tempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Iddatu Sabirin, kami sebutkan secara ringkas. Enggak dibaca seluruhnya, tapi ringkas dan yang sama disatukan. Di antara ayat-ayat Allah tentang sabar adalah perintah. Berarti sabar merupakan perintah Allah yang wajib. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala, siapa yang tidak mengerjakannya dapat dosa. Di antara perintah-perintah Allah dalam Quran, wasbir وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. النَّحْل 127. Sabarlah. Dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan bantuan Allah. Berarti sabar. Dan kamu harus ingat, seseorang bisa sabar dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan mengandalkan dirimu sendiri. Berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sabar. Allahumma afrigh alaina sabran. Bukan minta satu, minta dua. Afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Dituang sebanyak-banyaknya. Wa tawaffana muslimin. Agar kita mati dalam keadaan muslimin. Jangan mati dalam keadaan menggerutu, dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak terima dengan takdir Allah. Astagfirullah. Ada orang yang kematian orang kesayangannya menangis tidak terima, kenapa harus anak saya, ila akhiri, sampai karena terlalu kecewa dan marahnya mati, ikut mati dia, putus jantungnya. Bagaimana kira-kira orang yang mati dalam keadaan marah kepada Allah, tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Juga dalam surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbik, wasbir li hukmi rabbik, sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Kalau Allah sudah memberikan hukum, sabar di atas hukum itu. Jangan menyimpang, jangan keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakan pada dirimu terutama dan keluargamu. Bentuk kedua, ayat-ayat sabar adalah larangan untuk tidak sabar. Jadi bentuk pertama, bentuk perintah, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Bentuk kedua, bentuk jangan engkau tidak sabar. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tasta'jil lahum, wala tasta'jil lahum. Janganlah engkau terburu-buru terhadap mereka. Sabar. Itu kan maknanya sabar juga. Wala tasta'jil lahum. Jangan terburu-buru. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina dan jangan bersedih. Engkaulah atau kalianlah yang paling mulia, paling tinggi kalau kalian dalam keadaan beriman. Apa ini? Bukankah ini juga perintah sabar dan perintah untuk jangan engkau bersedih, jangan engkau merasa hina. Namanya ujian datang berbeda-beda. Tiba-tiba sekarang ujiannya dalam perang Uhud, korbannya sampai 70 orang. Dan mereka musyrikin merasa menang. Karena kaum muslimin terjadi kekacauan. Karena Rasulullah SAW patah giginya, berdarah pipinya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanabilana azakumullah. Mulai mereka diuji seperti itu, ada yang gelisah, kenapa kok kita begini, kenapa kok kita begini. La tahinu wa la tahzanu, sabar, jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kalian tetap yang lebih mulia, jangan merasa kok kalah. Hanabilana azakumullah. Ini juga sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perintah untuk sabar. La tahinu wa la tahzanu. Jangan merasa sedih, jangan kecewa, jangan kemudian merasa hina, jangan. Engkau tetap paling tinggi kalau engkau beriman. Wa la takun ka sahibil hut. Janganlah engkau seperti sahibil hut alaihi salam, yang berdakwah sampai kemudian dia pergi meninggalkan kaumnya sampai di tengah lautan, ternyata dia dimakan ikan paus, dikembalikan lagi oleh Allah ke daratan lagi, suruh berdakwah lagi. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan ada sekalipun seorang pun berkata aku lebih baik dari Yunus. Jangan. Kalian tidak tahu betapa beratnya Nabi Yunus ketika berdakwah itu. Tetapi Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, jangan kau seperti sahibul hud. Artinya jangan tinggalkan kaummu, tetap dakwahi mereka. Qul inna a'udzubikallahi, jangan menjadi cercaan buat Yunus alaihi salam. Karena kita enggak tahu betapa beratnya yang dihadapi Nabi Yunus alaihi salam, dan kita tidak lebih baik dari beliau, kita jauh di bawahnya. Sehingga jangan sekali-kali, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan ada seorang pun yang berkata aku lebih baik dari Yunus. Ada yang mengira, memahami bahwa hadis ini bermakna jangan mengatakan bahwa Rasulullah SAW lebih baik dari Yunus, karena ananya Rasul. Jangan berkata ana khairun min Yunus. Bukan itu maksudnya. Kalau Rasulullah SAW tetap khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Tapi maksudnya kalian jangan mengatakan ana khairun min Yunus. Terus lari, saya tidak lari. Berarti saya lebih bagi Yunus. Jangan. Kalian tidak ada apa-apanya. Asyadul bala al-anbiya. Seberat-berat ujian, itu ujiannya para nabi. Tsummal amsal, tsummal amsal. Kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Bentuk ketiga dari bentuk-bentuk ayat tentang sabar adalah ta'liqul falah, dikaitkannya al-falah dengan kesabaran. Artinya siapa yang sabar akan mendapatkan falah. Jadi kemenangan, keberhasilan. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuatlah kesabaran kalian. Dan peganglah kuat-kuat. وَاتَّقُوا اللَّهَ, dan bertakwalah kepada Allah. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, agar kalian mendapatkan falah. Untuk mendapatkan falah, keberhasilan dan kemenangan harus dengan sabar. An-nasr ma'a sabr, al-falah ma'a sabr. Kalau ingin dakwahnya berhasil harus diiringi kesabaran. Kalau tidak sabar, mengerikan. Ini lagi masya Allah, mendakwahkan untuk bersikap hikmah, mendakwahkan untuk mentaati penguasa, mengajarkan untuk bersikap baik kepada tetangga, mengajarkan untuk bersikap baik pada tamu, mengajarkan, masya Allah. Tiba-tiba di depan sini ada kelompok yang selalu mengganggu dengan suara si pekernya, dengan ucapan-ucapan sesatnya, dengan ini, dengan itu. Bagaimana? Kalau tidak sabar, kita keluar dari hikmah. Kita datangi, kita obrak-abrik mereka. Hilang hikmahnya. Hilang apa yang diajarkan tadi. Karena mereka sebagian orang-orang tetangga kita sendiri. Sebagian lagi orang-orang yang jahil, gak ngerti apa-apa. Yang harusnya diajari dengan ilmu. Tetapi karena kita marah, berangkat, kerahkan massa, bakar. Apa jadinya? Hancur yang tadi dibangun. Mana katanya kalian mengajarkan hikmah? Mana katanya kalian mengajarkan untuk taat pada penguasa? Mana yang katanya kalian hancur yang tadi dibangun? Runtuh seluruhnya. Karena sekali dia tidak sabar. Belum lagi di koran, di mass media dibahas. Mereka bertindak anarkis. Mereka tidak bisa bermasyarakat. Mereka habis. Dakwahnya hancur. Khamilun a'azakumullah kumusimina zahramat. Kala dikatakan oleh Allah SWT, sabarlah. Wasabiru, disebutkan dalam dua bentuk. Usbiru, wasabiru. Sabarlah dan teruslah berbuat sabar. Jangan bertanya sampai kapan. Sering saya sampaikan, sabar, sabar. Orang itu menjawab, sampai kapan kita sabar, Ustaz? Bagaimana jawabnya? Sampai mati. Terus, sampai kapan? Ya sabar sampai mati. Emang boleh suatu saat kita gak sabar? Nanti. Minggu depan kita gak sabar. Sekarang sabar dulu ya. Saat kecepat, Ustaz. Ya udah bulan depan. Atau tahun depan kita gak sabar. Gak bisa. Yang namanya sabar ya terus. Sampai ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Bentuk keempat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sabar adalah ikhbar an mudha'afati ajri sabirin, berita tentang pahala yang berlipat untuk orang-orang yang sabar. Berita tentang berlipat-lipatnya pahala untuk orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Mereka itu akan diberi pahalanya dua kali lipat. Bima sabaru. Karena mereka sabar, kata Allah. Bima sabaru. Qasas ayat 54. Demikian pula ayat lainnya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberi pahala, akan ditepati pahalanya, bighairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Kok mirip ya dengan pahalanya orang puasa? Iya, karena puasa juga sabar. Sabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, menahan hawa nafsunya sampai terbit fajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, karena manusia, di kamarnya bisa minum. Kalau bukan karena Allah, di kamarnya dia bisa makan apa yang dia sembunyikan. Tetapi karena dia sabar karena Allah, maka dia tetap menahan dirinya sampai terbenam matahari. Maka dikatakan as-saumu li wa na'dzi bih. Namanya amal saleh akan diberi pahala bi asri amsalihha ila 700 dhifin, akan dilipat 10 kali sampai 700 kali. 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Kecuali puasa. Illa saum. Karena saum li, untukku. Wa ana ajibi, aku akan memberikan pahalanya sesukaku, kata Allah SWT. Bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa hisab. Demikian pahala kesabaran secara umum juga Allah katakan, yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inna a'udzu billahi min syarri Sulaiman bin Al-Qasim sebagaimana nukil oleh Ibnu Qayyim dalam Iddatus Sabirin, menyatakan kullu 'amalin yu'raf thawabuhu illa sabr. Semua amalan diketahui pahalanya. Ada disebutkan ini dikali lipatkan kali lipat. Illa sabr, kecuali sabr. Tanpa hitungan. Saking banyaknya pahala sabar. Atau ayat lainnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, mirip dengan surat Az-Zumar. Disebutkan kalma'il munhamir, seperti air yang terjun saking banyaknya pahala. Atau ini masih salam surat Az-Zumar. Ini yang keempat. Bentuk yang kelima dari bentuk-bentuk ayat tentang sabar adalah dikaitkan dengan imamah fiddin. Kesabaran dikaitkan dengan kepemimpinan. Walaupun tidak dianjurkan, gak diperintahkan untuk ambisi menjadi pemimpin, dan gak disuruh untuk berlomba-lomba berebut menjadi penguasa, tidak. Tetapi Allah akan jadikan orang yang memiliki kesabaran sebagai pemimpin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum a'imma, kami jadikan dari mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Apa maknanya pemimpin atau penguasa? Walaupun agak berbeda sedikit. Kalau pemimpin artinya ya ummuhu, orang ikut dia, itu imam. Mimpin sholat disebut imam. Memimpin negara disebut imam. Karena dia diikuti. Kalau penguasa, ya hanya yang berkuasa. Pemimpin sholat, enggak disebut penguasa. Iya. Berarti imam kadang bermakna penguasa, penguasa belum tentu imam. Baik. Kana bin Azza kembali kepada kita. Adapun pemakaian dalam bahasa Arab seringkali sama. Kadang-kadang imam bermaksud penguasa, penguasa bermaksud imam, seringkali demikian. Allah katakan, kami jadikan mereka sebagai imam-imam, panutan-panutan. Lama sabaru, karena mereka sabar. Ketika mereka sabar. Ikut, Masya Allah, dia punya ilmu, dia punya, ikut. Begitu tidak sabar, bubar. Begitu tidak sabar, bubar pengikutnya. Ah, ternyata sama saja dengan orang lain. Ternyata begitu. Selesai. Bubar pengikutnya. Qulna a'udzubikumullah. Seorang khalifah, dan biasa rumah-rumah ketika itu di Bani Umayyah dibangun di atasnya seperti tingkat begitu untuk para wanita. Tiba-tiba ada manusia banyak berkumpul dan menyambut seseorang ulama. Istrinya khalifah melihat dari atas, memanggil suaminya. Wahai suami, tak. Itu yang namanya orang mulia itu seperti itu, bukan seperti kamu. Apa maknanya? Dia khalifah. Ya, mereka kadang-kadang nyambut, tapi bukan karena kecintaan. Tetapi ini tanpa disuruh, tanpa tentara dibayar, ini enggak. Berdatangan mereka menjaga, melindungi ketika ulama datang ke kota tersebut. Itu yang namanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pada mereka. Mereka tidak mencarinya. Mereka tidak mencarinya, tapi Allah kasih mereka. Ini khonilun azab, enggak bisa dibeli dengan harta. Enggak bisa dibeli dengan harta. Selalu beda. Kalau itu keluar dari kecintaan dengan yang keluar dari karena kebutuhan. Saya ingin keuntungan. Saya ingin mendapatkan. Khamilina azakumullah. Budak taat pada tuannya. Apakah dia cinta? Tidak. Sehingga ketika suatu saat dia merdeka, dia akan bisa jadi membalasnya, atau akan memusuhinya, atau akan-akan. Seperti itu. Di bawah menjilat, di atas menginjak. Kau muslim yang saya hormati. Tetapi kalau atas dasar kecintaan, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki. Kembali kepada kita. Fabil sabri wal yakin. Berarti perangkat seseorang untuk menjadi pemimpin. Perangkat seseorang untuk menjadi panutan. Perangkat seseorang untuk menjadi pengayom. Dua. As-sabr wal yaqin. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka dalam keadaan yakin dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Yakin dengan ayat kami maknanya mukmin yang memiliki ilmu, memahami ayat-ayat Allah dan meyakininya. Di samping itu sabar ketika menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan. Orang inilah calon pemimpin dunia. Bukan hanya pemimpin negara, pemimpin dunia. Qulna a'udzubikumullah, sebagaimana Rasulullah SAW dan sebagaimana para sahabat-sahabat yang mulia 2/3 dunia dikuasai oleh Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum wa Ali radhiyallahu taala anhu wa ardahum. Yang keenam, dikaitkan dengan ma'iyatullah. Kesabaran dikaitkan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Binau'aihi, dengan kedua bentuknya. Karena ma'iyah Ada dua macam. Ada ma'iyatun khasah, ada ma'iyatun ammah. Tentunya ma'iyatul ammah semua. Wa Allah dekat dengan seluruh manusia. Allah Maha tahu mereka. Allah mengawasi mereka. Tetapi ma'iyatun khasah, kebersamaan Allah secara khusus, ini bermakna pembelaan, pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maknanya Allah di pihak orang-orang yang sabar. Allah di pihak orang yang sabar, menolong mereka, membantu mereka, memenangkan mereka. Ini tidak ternilai. Harganya tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Mau senjata lengkap, silahkan selengkap-lengkapnya. Mau personil yang jumlahnya sangat banyak, silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau Allah tidak di pihaknya, gak akan menang. Kalau Allah tidak bersama mereka, tidak akan menang. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah membela mereka, memenangkan mereka. Kalau jumlah kaum muslimin 100 sabirun, 100 orang sabar, mengalahkan 200 orang. Bahkan mengalahkan 1000 orang. 1 banding 10, kemudian 1 banding 2. Artinya tergantung keadaan mereka. Seberapa sabarnya, seberapa imannya. Tapi disebutkan, kalau kalian sekian, sabiruna. Perhatikan ayatnya. Ada kalimat sabirun. Kalau kalian 100 orang sabirun, kalian mengalahkan 1000. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, faza sabirun bi'izzid daraini li'annahum nalu minallahi ma'iyah. Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, Uddatu Sabiri. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, faza sabirun, orang sabar pasti akan menang. Bi'izzid din, dengan kemuliaan agama. Kenapa? Li'annahum nalu minallahi ma'iyah. Karena mereka mendapatkan dari Allah kebersamaan khusus. Allah bersama mereka. Allah di pihak mereka. Allah mendukung mereka. Ketika ada dua orang sahabat bertikai. Yang satu menjelek-jelekkan terus, mencaci maki. Yang satu diam. Sampai kemudian pada suatu saat sudah sampai puncaknya, menjawab, membalas. Kata Nabi SAW, tadi ketika kamu diam, sabar, ada malaikat yang menjawab orang tadi. Bahkan engkau yang seperti itu. Ketika engkau melawan, malaikat itu pergi. Tidak lagi membela. Qul inna a'udzubikum minalliyat. Orang yang sabar didukung oleh Allah SWT dengan malaikat-malaikatnya. Turun malaikat munzalin dalam perang Badar. Dan itu benar-benar diketahui oleh sekian sahabat. Aku belum sampai pedangku ke musuhku, tiba-tiba sudah terlepas kepalanya. Dan aku melihat demikian. Mengapa? Sabirun. Karena mereka orang-orang yang sabar. Ditambah lagi yang keenam dari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sabar adalah yang menjanjikan tiga perkara besar untuk para sabirin. Menjanjikan tiga perkara besar pada para sabirin, yaitu dalam ayat wabashshiril sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritakan kabar gembira pada orang yang sabar, yaitu yang kalau ditimpa musibah mereka berkata, kami dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Disebutkan tiga oleh Allah, janji dari Allah Ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya adalah dibanggakan dan disebut di hadapan seluruh penduduk langit. Ini hambaku dan seterusnya. Dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Itu salawat Allah kepada hambanya. Warahmatun, dan diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, ulaika humul muhtadun, mereka akan terbimbing dengan hidayah. Waqala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, waqad 'uzziya 'ala musibatin nalathu, dan dia ketika ditakziahi karena kena musibah. Ulama ini didatangi oleh orang takziah karena kena musibah, kemudian berkata, ma li la asbir wa qad wa'adani Allah 'ala sabr thalatha khisal. Bagaimana aku enggak akan sabar padahal Allah telah menjanjikan untuk orang yang sabar tiga perkara. Kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Masing-masing dari tiga perkara itu, masing-masingnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa aku tidak sabar? Padahal Allah menjanjikan untukku tiga perkara yang masing-masingnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawatullah untuk hambanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Rahmat Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Hidayah lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ke-8. Bentuk ayat tentang sabar diantaranya adalah menjadikan sabar sebagai perangkat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi sudah di samping pahamnya tidak terhitung, sudah dibela oleh Allah, Allah di pihak orang sabar, ditambah lagi dengan tiga janji tadi, masih Allah katakan bahwa dengan sabar, kamu akan mendapat bantuan dari Allah Ta'ala atas apa yang kamu inginkan. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah pada Allah dengan dua. Minta pertolonganlah kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Semua doa akan dikabulkan kecuali doa itu akan dikabulkan kecuali yang tidak sabar, yang istijal. Siapa Rasulullah yang istijal? Yang istijal adalah yang menyatakan, aku sudah doa, kok gak dikabulkan? Gak sabar dia. Kok mengatakan tidak dikabulkan? Padahal mungkin besok akan dikabulkan. Iya kan? Lu saya doanya sudah 1 tahun. Terus, barangkali Allah mengetahui hikmah bahwa tahun berikutnya kamu akan diberi. Kenapa gak sabar? Langsung menyimpulkan, tidak dikasih oleh Allah. Saya sudah doa, saya sudah minta, tapi gak dikasih oleh Allah. Tahunya kamu gak dikasih. Ya saya gak dapat-dapat. Barangkali besok atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan akan diberi. Belum tentu. Nah, sudah kelewat mananya. Kalau Allah akan berikan padamu yang lebih baik dari itu. Ada seorang bercerita pada saya. Atau bukan orang bercerita, ada seseorang gitu saja. Karena dia harus bolak-balik belajar bahasa Arab dengan naik bis kota, dia merasa tidak nyaman dengan ikhtilat dan bercampur lagi perempuan. Dia berdoa, berdoa, berdoa, sampai Jumat sore dia berdoa, sampai menangis dia berdoa. Minta sepeda. Doanya. Ini kejadian. Minta sepeda doanya. Dan sampai hari ini, dia belum dapat sepeda itu. Tetapi keselamatan dari ikhtilaf tadi dia dapatkan lebih baik dari itu. Ada tawaran dia untuk belajar kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan dia berangkat. Apa itu? Apakah itu bukan dikabulkan? Allah Maha tahu apa yang kamu inginkan. Allah kasih lebih baik. Kamu pengen sepeda karena enggak ingin ikhtilaf terus-terus itu kan? Ya sudah, berangkat saja kamu ke Syekh Utsaimin. Selesai. Permasalahan selesai. Maka setelah sampai di sana, setelah sekian tahun, saya rasanya waktu itu ikhlas banget. Rasanya sampai betul-betul dari hati yang paling dalam mentalnya. Ternyata kok gak dikabulkan. Baru setelah sampai dia dapatkan apa yang dia dapatkan, kesempatan emas belajar pada ulama, maka baru dia sadar. Ternyata Allah kasih yang lebih baik. Orang tadi istijal, tidak sabar, sehingga dia menyimpulkan Allah tidak kasih saya. Bisa jadi Allah kasih yang lebih baik, tapi dia tidak sadar. Ini kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak sabar, maka niscaya dia tidak mendapatkan pertolongan. Karena pertolongan itu akan bisa didapat dari Allah SWT dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Tentunya para da'i khususnya yang sedang kita bahas sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat memerlukan, berhajat pada pertolongan Allah SWT. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, enggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka kita ajak mereka, kita dakwahi mereka, kita nasihati kaum muslimin, kita ajarkan tauhid, kita ajarkan sunnah, kita ajarkan prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan berdoa, ya Allah berilah hidayah pada mereka, berilah petunjuk pada mereka. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah perbaikilah keadaan penguasa kami. Ya Allah bimbinglah mereka dengan ilmu agama. Ya Allah berikan mereka orang-orang yang dekat dari orang-orang yang saleh, dari ahli sunnah. Ya Allah jadikan mereka orang-orang yang adil. Ya Allah maafkanlah kesalahan mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka. Berikan pada mereka kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa putus asa? Kenapa putus asa? Allah SWT mujibu da'awat, mengabulkan doa. Dan Allah menawarkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan pada orang-orang yang sabar. An-nasr ma'as sabr. Sudah menjadi pepatah di mulutnya orang-orang Arab. An-nasr ma'as sabr. Di samping ucapan mereka juga, as-sabr sibr. Nasr ma'as sabr. Kemenangan bersama kesabaran. Tetapi pepatah mereka mengatakan juga, as-sabr sibr. Sabar itu pahit. Sibr itu jadam. Yang pahit itu. Sangat pahitnya. As-sabr sibr. Memang berat sabar itu. Sabar itu pahit, berat. Tapi itu anasir. Al-minal anasir. Di antara unsur-unsur kemenangan, sabar. Allah SWT berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim wa yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan, kata Allah, kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, akan datang pada kalian saat itu juga. Yumdidkum, Allah dukung kalian dengan malaikat-malaikat yang turun. Musawwimin. Terus menerus bergelombang. Malaikat turun untuk menolong kaum muslimin. Mujahidin. As-sabirin. Kalau teroris pemberontak memerangi muslimin, kok gak menang ya? Kok mati? Qanibidina azakumullah. Mati konyol. Kenapa? Karena justru apa yang mereka lakukan adalah bukti ketidaksabaran mereka. Bukti ketidaksabaran mereka. Kuffar. Musyrikin. Yang harbi. Yang halal darahnya memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi ketika di Mekah, Allah katakan, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Mereka tahan tangan-tangan mereka. Tidak melawan. Di Mekah sebelum hijrah. Sabar. Bisa. Sabar. Ini yang dihadapi muslimin, salat, puasa. Yang dihadapi muslimin, berteriak Allahu Akbar. Kok enggak sabar? Ini khonibna azakumullah. Maka justru perang mereka menunjukkan ketidaksabaran mereka. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka kaum mukminin yang berperang fi sabilillah untuk membela tauhid, membela sunnah. Bukan melawan muslimin, melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi muslimin, yang mengganggu muslimin. Maka dijamin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Allah katakan begitu. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, maka tipu daya mereka akan gagal. Itu Allah jamin. Kalau kalian sabar, tipu daya mereka akan gagal. Dan Nabi SAW bersabda, wa'alam annan nasr ma'as sabr. Kata Nabi SAW, ketahuilah, annan nasr ma'as sabr. Bahwa yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jazakallahu khair. Sepertinya waktunya habis. Sebentar lagi zuhur. Wassalamu taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.